Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Masih kita bicarakan tentang ucapan Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Sesungguhnya aku yang paling khawatirkan atas kalian adalah tokoh-tokoh penyesat umat. Jadi contohkan dalam syarahnya. Di antara bentuk tokoh penyesat umat adalah umara ad-dullal wal ulama ulama ussu wal ubad ubadul juhal. Penguasa-penguasa yang sesat atau ulama ussu atau ahli ibadah yang bodoh. Di antara contoh ahli ibadah yang bodoh adalah di antara mereka ada yang berkata, kalaupun aku sudah mati, datangi kuburanku. Mintalah hajat-hajat kalian kepadaku. Walaupun aku sudah mati, datangi kuburanku. Karena bukan suatu kebaikan seseorang, bukan satu keistimewaan seorang wali, kalau dia terhalang hanya dengan sejengkal tanah. Jadi menganggap bahwa dirinya wali yang hebat. Tidak akan terhalang hanya dengan tanah kuburan. Walaupun saya sudah di dalam, sudah dikubur, saya masih bisa berhubungan dengan kalian. Akhirnya apa? Akhirnya menyesatkan umat. Setelah dia mati, kuburannya disembah oleh mereka. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Wa min hadzal darb, dan termasuk model-model yang seperti ini adalah man yadda'i annahu yasil ma'allahi ila halin tasqut anhumut takalif. Termasuk sejenis ini adalah orang yang mengaku-ngaku bahwa dia sudah sampai derajatnya bersama Allah sampai derajat tertingginya, di mana gugurlah baginya semua beban-beban ibadah. Jadi merasa sudah tidak perlu lagi sholat, tidak perlu lagi puasa, enggak perlu lagi amalan dikir apapun. Walau salawat, walau acara-acara kalian, enggak perlu. Semuanya, ibadah-ibadah kalian. Karena saya sudah berbeda dengan kalian, tingkatan saya sudah berbeda. Ini barakallahu fikum termasuk a'immatud dullal, tokoh-tokoh penyesat umat. Sudah contohkan kemarin betapa mudahnya orang bodoh ditipu oleh syaitan. Ketika dia berzikir-berzikir qiyamul lail puasa terus-menerus sampai tiba-tiba dia melihat cahaya yang sesungguhnya syaitan mengatakan, aku angkat engkau sebagai waliku dan aku gugurkan semua beban-beban ibadah atasmu. Wah, dia setelah itu merasa bebas. Saya sudah tidak perlu lagi terikat dengan syariat. Kemudian mereka cari-cari dalil yang pas. Di antara yang mereka pakai biasanya adalah ayat Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah pada Rabbmu sampai datang keyakinan. Kata mereka, kata ha'ula'id dullal, kata mereka orang-orang sesat, Allah perintahkan beribadah sampai yakin. Kami sudah yakin. Jadi enggak perlu lagi ibadah. Dan Allah sudah mengangkat aku sebagai wali. Derajatku sudah mencapai derajat tingkat hakikat. Kalau yang paling rendah, paling bawah tingkat syariat. Harus ikut halal haram. Ikut kewajiban-kewajiban. Sholat, puasa, ini dan itu. Adapun yang sudah sampai tingkat hakikat, tidak perlu lagi semua itu. Maka tokoh mereka, jangan heran, jangan aneh. Tokoh mereka, pimpinan mereka, itu kerjaannya maksiat. Ada di klub-klub malam, bersama pelacur, dengan narkoba, dengan berbagai macam minuman keras. Ketika santrinya melihat, loh, Pak Ustadz, engkau kok ada begini? Kamu beda dengan saya. Kamu jangan. Kalau saya, begitu air khamr ini masuk ke mulut saya, berubah jadi air suci. Dan apa yang diharamkan atas kalian, dihalalkan untukku. Ila akhir. Ini ikhwan ibn a'azakum wa na'udzubillah min dhalik, a'immatud dullal. Adalah tokoh-tokoh penyesat umat. Aw yadda'i annal awliya yud'auna aw yustaghath bihim fi hayatihim wa mamatihim. Atau contoh ketiga adalah orang-orang yang mengaku-ngaku, menganggap bahwa waliullah, wali-wali Allah itu boleh dimintai doa maksud dimintai doa, berdoa kepadanya atau dimintai dengan doa. Mudah-mudahan besar, mudah-mudahan benar bahasa saya. Dimintai dengan doa, ya wali fulan begitu. Hah? Yud'auna, boleh kita berdoa kepadanya. Au yustaghatsu bihim, boleh kita beristighatsah kepadanya. Meratap kepadanya, boleh kita meratap ke kuburannya, boleh ke orangnya, boleh memanggil-manggil namanya setelah matinya. Ketika hidupnya dan ketika matinya. Ini juga penyesat umat. Wa annahum yanfa'una wa yadurrun, dan meyakini bahwa waliullah bisa memberikan manfaat dan madarat, bisa menentukan manfaat dan madarat. Dan meyakini yudabbirunal umur, bahwa segala perkara itu mereka bisa mengaturnya. Ala sabilil karamah, dan itu katanya karamah. Itu karamah. Keistimewaan mereka. Rasulullah salamah wal afiyah. Aw annahu yattali' 'ala al-lawhil mahfuz. Atau wali-wali Allah bisa melihat ke lawhil mahfuz, catatan takdir. Wa ya'lamu asraran nas, dan mengetahui rahasia-rahasia manusia. Kamu akan begini, kamu akan begitu. Wa ma fi dhamairihim, dan apa yang ada di hati-hati mereka. Kamu mengatakan begini, kamu mengatakan begitu. Qauluhu, itu semua tadi contoh a'immatud dhalal, tokoh-tokoh penyesat umat yang akhirnya manusia berbondong-bondong ikut mereka dan disesatkan dengan berbagai macam kesyirikan. Wa rawa fi sunanih. Maaf. Wa qawluhu, wa innama akhafu ala ummati la'immatil mudallin. Dan ucapan Rasulullah SAW dalam hadis yang sama, aku khawatirkan atas umatku, tokoh-tokoh penyesat umat, disebutkan pakai kalimat innama. Innama akhafu allati qad ta'ti lil hasr. Innama kadang datang sebagai harfu hasrin, huruf yang mengurung. Hanya ini saja. Ini bayanan li syiddati khawfihi. Ini penjelasan menerangkan betapa dahsyatnya kekhawatiran beliau terhadap para tokoh-tokoh penyesat umat. Sehingga beliau pakai innama. Walaupun sesungguhnya tidak mengurung. Kalau diterjemahkan, hanya saja yang aku khawatirkan adalah ini. Kalau hanya saja kan dikurung, cuma ini saja, tidak ada yang lain. Kenyataannya, Rasulullah SAW juga berkata pada hadis yang lain, yang paling aku khawatirkan adalah syirik kecil, yaitu riya. Di tempat lain lagi, Rasulullah mengatakan, yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah dituangkannya pada kalian dunia, kemudian kalian fatanafasuha kama tanafasuha. Di tempat lain, Rasulullah mengatakan, yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah apa yang ada di antara dua jenggot kalian, dan apa yang ada di antara dua paha kalian, mulut dan kemaluan. Au kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang menunjukkan sesungguhnya tidak mengurung hanya yang dikhawatirkan cuma itu, tidak. Tetapi kenapa memakai kalimat innama? Bayanan li syiddati khaufihi. Ini untuk menunjukkan dahsyatnya rasa khawatir beliau terhadap imam-imam mudhillin, terhadap tokoh-tokoh penyesat umat. Wa ma waqa'a fi khaladin Nabi sallallahu alaihi wasallam min dalik illa lamma atla'ahu Allahu alaihi min ghaibihi annahu sayaqa' nadir ma fil hadith qablahu min qawlihi latattabi'una sanana man kana qablakum. Dan juga Rasulullah SAW menjelaskan apa yang akan terjadi. Jadi alasannya dua. Kenapa pakai innama? Innama. Hanya saja yang paling khawatirkan. Pertama, untuk menunjukkan betapa khawatirnya beliau pada yang satu ini. Yang kedua, untuk menjelaskan bahwa ini akan terjadi. Maka dikhawatirkan. Aku khawatir. Karena akan terjadi. Karena akan terjadi. Wa ma waqa'a fi khaladin Nabi SAW min dalik. Dan apa yang akan terjadi nanti di belakang Rasulullah SAW alaihi wa ala alihi wa sallam. Atau sepeninggal Rasulullah SAW. Tidaklah semua yang akan terjadi kecuali Allah sudah perlihatkan kepadanya. Atla'ahu Allah alaihi min ghaibihi. Annahu sayaqa. Bahwasanya itu akan terjadi yang semirip dengan apa yang ada dalam hadis sebelumnya. Yaitu kalimat, latattabi'unna sanana man kana qablakum. Sungguh kalian pasti akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang sebelum kalian. وقد بين الله تعالى في كتابه صراط المستقيم أو صراطه المستقيم. Dan telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya jalan yang lurus, jalannya yang lurus. الذي هو سبيل المؤمنين, yang merupakan jalannya orang-orang mukmin. فكل من أحدث حدثا laisa fi kitabillahi wala fi sunnati Rasulillah SAW, fahuwa mal'unun. Dan telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang beriman. Dan setiap siapa yang mengada-adakan satu hadasan, satu bid'ah, laisa fi kitabillah, yang tidak ada dalam kitabullah, wala fi sunnati Rasulihi, dan tidak ada pula dalam sunnahnya Rasulullah SAW, fahuwa mal'unun, maka dia terlaknat. Wa hadatsuhu mardud, dan perkara barunya yang diadakan mardudun, tertolak. Kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, sebagaimana dikatakan, man ahdatha hadatsan aw awa muhditsan fa alaihi la'natullah wal malaikatu wan nasu ajma'in. Siapa yang mengada-adakan satu hadatsan, perkara-perkara baru dalam agama, awa muhditan, atau melindungi orang yang mengada-adakan perkara baru, fa'alaihi la'anatullah, maka atasnya laknat Allah dan para malaikatnya dan manusia seluruhnya. La yaqbalullahu minhu yawmal qiyamah sarfan wala adla, enggak akan diterima nanti yawmal qiyamah sarfan wala adla. Imma sarfan wala adna, bimakna yang sunahnya ataupun yang wajibnya, enggak akan diterima. Sarfan wala adla. Wa imma bimakna tebusannya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa qala man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Karena Nabi bersabda, siapa yang mengada-adakan dalam urusanku ini, yakni dalam agama, apa yang bukan daripadanya, maka dia tertolak. Atau dalam hadis, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Setiap perkara yang muhdats adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Wa hadhihi ahaditsu sahihah. Hadis-hadis itu semuanya sahih. Hadis-hadis itu semuanya sahihah. Yang pertama, tertolak. Siapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusanku? Urusan Nabi apa? Agama. Urusan Nabi adalah agama. Karena Nabi menyatakan urusan dunia urusan kalian. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Artinya urusan dunia urusan kalian, sedangkan urusan Nabi adalah urusan agama. Maka kalau Nabi menyatakan man ahdatha fi amrina hadza, siapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusanku, berarti urusan agama. Maka jangan disebut urusan dunia sebagai bid'ah. Apalagi menyatakan bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, itu bukan bid'ah. Karena disebut bid'ah oleh Nabi adalah fi amrina, dalam urusanku. Ini urusan agama. Ma laisa minhu fahuwa rad, maka dia tertolak. Yang kedua, setiap bid'ah itu sesat. Artinya setiap bid'ah fid dini, dalam agama. Fi amrihi, dalam urusan Nabi SAW, yaitu urusan agama. Wa hadhihi ahaditsu sahihah wa madaru usulid din. Itu hadis-hadis yang sahih dan merupakan lingkup dari prinsip-prinsip agama atau poros-poros agama. Wa ahkamihi, dan poros hukum-hukum agama. Ala hadil ahadits wa nahwiha. Agama ini terkumpul dalam beberapa hadis. Artinya menunjukkan hadis-hadis ini hadis-hadis istimewa, hadis-hadis yang merupakan pokok dan poros agama. Pertama, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung niatnya. Yang kedua, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang mengada-adakan perkara baru dalam agama, dalam urusanku, maka dia tertolak. Yang ketiga, innal halal bayyin wal haram bayyin wa bainahuma umurun mustabihah. Khana fi dina azakumullah. Tiga hadis ini disebut sebagai poros agama karena amalan apapun harus berkait dengan tiga hadis ini. Pertama, harus niatnya ikhlas, innamal a'malu binniyat. Salah niat tertolak. Kedua, harus sesuai dengan ajaran Nabi. Tidak boleh mengada-adakan perkara baru dalam agama. Hadis kedua. Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu. Yang ketiga, harus mengikuti al-halal dan haram. Al-halal bayyin, haram bayyin, wa bainahuma umurun mustabihat. Kalau ada sesuatu yang belum jelas halal dan haram, maka dalam hadis yang sama, dalam hadis yang ketiga, hendaklah dihindari yang mutasyabihat. Wa bainahuma umurun, وبينهما أمور مشتبهات فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام. Siapa yang terjerumus dalam syubhat, maka dia terjerumus dalam yang haram. ومن, barang siapa yang menghindari, اتقى, ومن اتقى الشبهات فقد استبرا لعرضه ودينه, maka dia telah menjaga kehormatannya dan menjaga agamanya. Selesai, lengkap sempurna agama. Kerjakan yang halal, hindari yang haram, dan kemudian yang mutasyabihat kita berupaya untuk menghindarkannya dengan niat, namal amal bin niat, dan dengan sesuai ajaran Nabi SAW, jangan mengada-adakan. Maka tiga ini dikatakan sebagai poros-poros agama. Qala wa qad bayyana Allah ta'ala hadzal asl fi mawadhi'a min kitabih, dan Allah sudah mengajarkan prinsip-prinsip ini di dalam sekian tempat di dalam Al-Qur'an, dalam kitabnya. Seperti dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ikutilah apa yang diturunkan pada kalian dari Rabb kalian dan jangan ikuti yang selainnya dari wali-wali. Qalilan ma tadhakkarun, sedikit sekali kalian yang mau ingat. Baik, apa inti ayat ini? Mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. Kemudian kami jadikan engkau wahai Rasul di atas satu syariat. فاتبعها, maka ikutilah syariat itu. ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون, dan jangan ikuti hawa nafsu mereka-mereka yang tidak berilmu. Ini juga sama, intinya ittiba', ngikut Nabi, jangan mengada-ngada. Innahum la yughnu 'anka minallahi syai'a, sungguhnya mereka enggak akan bisa mencukupimu dari Allah sedikit pun. Enggak bisa mencukupimu dari Allah sedikit pun. Wa nadairuha fil Qur'ani katsirah. Dan yang semirip dengan ini dalam Quran sangat banyak. Ayat-ayat yang memerintahkan untuk mengikuti Nabi. Ayat-ayat dalam Al-Quran yang menyuruh untuk ittiba', jangan ibtida'. Ittiba', ngikut, jangan ibtida', jangan mengada-ada perkara baru dalam agama. Walhamdulillah, al-amru wadih, jeli. Wa an Ziyad ibn Hudair. Diriwayatkan dari Ziyad ibn Hudair. Qala li Umar. Berkata kepadaku Umar, hal ta'rifu ma yahdimul Islam? Tahukah engkau apa yang akan meruntuhkan Islam? Qultu la. Aku katakan tidak. Aku tidak tahu. Qala yahdimuhu zallatul 'alim wa jidalul munafiq bil kitab wa hukmul a'immatil mudhillin. Kata Umar, yang akan meruntuhkan Islam adalah zallatul 'alim, ketergelinciran orang berilmu. Wa jidalul munafiq, bantah-bantahannya orang munafik dengan Al-Quran. Yang ketiga, hukmul a'immatil mudhillin, hukumnya para penguasa-penguasa yang menyesatkan. Demikian diriwayatkan oleh Ad-Darimi. Disebutkan yang pertama adalah zallatul alim. Wa araftum anna zallatul alim ma'fuun anhu. Kalian sudah tahu bahwa ketergelinciran para ulama dimaafkan. Sah? Bagaimana bisa meruntuhkan agama? Ikhwani fi din, a'azakumullah. Ketergelinciran seorang ulama, kalau saja tidak diikuti oleh mereka, orang-orang yang juhal, mungkin tidak masalah. Kesalahan tersebut berhenti sampai situ. Dan orang yang tergelincir dimaafkan. Tetapi yang jadi masalah adalah taklidun nasi bihim. Yang jadi masalah adalah taklidnya manusia terhadap ulama. Maka untuk menghindari zallatul ulama, untuk menghindari ketergelinciran para ulama, maka tidak diperbolehkan taklid pada siapapun. Tidak pada Imam Ahmad, tidak pada Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Tidak pada Imam Syafi'i, tidak pada Abu Hanifah. Tidak pada Imam Malik, tidak pada Imam siapapun. Mengapa? Karena mereka manusia. Kadang-kadang mereka tergelincir. Maka budaya taklid harus dihentikan. Sekarang kita terima dari seluruh para ulama nasihat mereka, bimbingan mereka, ilmu mereka, dan kita terima biadillatiha. Kita terima dengan dalil-dalilnya, kita terima dengan ayat-ayatnya, kita terima dengan hadis-hadisnya, kita terima dengan riwayat-riwayatnya. In sahha istaramna, qabilna. Wa in kana dha'ifan radadna. Kalau ternyata dha'if, kita tolak. Ternyata hadis yang dibawakan oleh Imam Fulan dha'if. Rahimahullah wa ghafarallahu lahu. Semoga Allah memaafkan beliau. Kita enggak ngikut. Ini untuk menghindari zallat al-ulama. Wa man tatabba'a zallat al-ulama tazandaqa, kata para ulama. Kata para ulama, siapa yang mengikuti dan menelusuri ketergelinciran-ketergelinciran para ulama, maka dia akan jadi zindiq. Mau menghalalkan zina, cari ketergelinciran Imam Fulan. Imam Fulan berkata, boleh asal suka sama suka, karena tidak ada yang mendolimi. Yang penting nikah. Tanpa wali tidak mengapa, tanpa saksi tidak mengapa. Aku nikahkan diriku kepadamu. Maka si laki-laki menjawab, aku terima nikahnya, kemudian diberikan maharnya, jadi, selesai. Ini mengerikan sekali. Ini zallah. Kita tidak sebutkan ulamanya. Ada ulama ahlu sunnah. Rahimahullah wa ghafarallahu lahu. Yang menyatakan boleh. Bahkan mengkiaskan dengan dagang. Bahwa itu sama dengan jual beli. Kalau kita memberikan barang kita dan dia membayarkan uangnya, maka itu jual beli. Maka seorang wanita menikahkan dirinya, saya nikahkan diriku. Kemudian dia berikan maharnya, maka itu sama dengan jual beli. Tidak ada kedoliman di sana. Astagfirullah, astagfirullah. Kita katakan ini zallatuhu rahimahullah. Mengapa? Karena hadisnya sangat sahih, sangat jelas dan banyak riwayatnya. La nikaha illa biwaliin, la nikaha illa biwaliin, la nikaha illa biwaliin. Disebut 3 kali. Tidak ada nikah tanpa wali, tidak ada nikah tanpa wali, tidak ada nikah tanpa wali. Ditambah lagi dalam riwayat, la nikaha illa biwaliin wa syahidai adl. Tidak ada nikah tanpa wali dan 2 saksi. Alhamdulillah, madhab Syafi'i kita di Indonesia ini sangat berpegang dengan ini. Harus dengan saksi, harus dengan wali. Dengan mahar, dengan ijab kabul, dan lain-lainnya dari syarat-syarat nikah. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Maka, kalau kita berhati-hati dari zallatul ulama dengan cara tidak taklid, kita dengarkan dalil-dalil mereka, mana yang rajih kita ambil, mana yang marjuh kita tinggal, mana yang kuat pendapatnya dan kuat hujahnya kita pakai, mana yang ternyata dhaif dan lemah kita tinggalkan, maka ini akan menyelamatkan kaum muslimin dari kehancuran. Wa qala Yazid ibn Umar. Adapun jidal munafik, mafhum ya. Karena munafik kalau sudah berdebat dengan ayat-ayat, itu akan membuat rancu makna-makna ayat. Akhirnya, ayat yang dibaca Al-Quran, Masya Allah, hadis-hadis, tetapi maknanya sudah tidak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Tidak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Itu akan menyesatkan pula dan menghancurkan. Yang ketiga juga, mafhum. Para penguasa, kalau sudah memaksakan kesesatannya pada rakyatnya, maka terjadilah kehancuran. Wa qala Yazid ibn Umair, kana Mu'az ibn Jabal la yajlis majlisan lidzikri illa qala. Kata Yazid ibn Umair, bahwa Mu'az ibn Jabal, radhiyallahu ta'ala anhu, tidaklah bermajlis dalam satu majlis untuk zikir, untuk membahas ilmu, ini zikir, mengingat Allah SWT. Qala, beliau selalu berkata, Allahu hakamun qistun, halakal murtabun. Selalu beliau berkata, Allah adalah hakim yang adil. Hakim yang memutuskan, yang adil. Halakal murtabun, akan binasa orang-orang yang ragu. Disebutkan kalimatnya terus, sampai pada kalimat wahdharu zayghatal hakimi fa inna syaitan qad yaqulu ad-dalalata ala lisanil hakimi qad yaqulu al-munafiq kalimatal haqqi. Ini seperti kata mutiara, seperti kata mutiara yang indah. Hati-hati dari ketergelinciran seorang yang bijaksana. Hati-hati dari ketergelinciran seorang yang bijak. Hati-hati dari Zaig al-Hakim. Fa'inna syaitan qad yaqulu ad-dalalata ala lisanil hakim. Karena syaitan kadang-kadang berbicara kesesatan melalui lidahnya orang yang bijak. Berbicara kesesatan kadang-kadang melalui lisannya orang yang bijak. Qad yaqulu al-munafiq kalimat al-haqqi. Dan sebaliknya, kadang munafik menyebutkan kalimat yang hak. Baik. Lihat kalimat ini. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Hati-hati dari ketergelinciran seorang yang bijak. Dan ini sama dengan yang tadi. Sama dengan yang tadi. Hati-hati dari ketergelinciran seorang yang alim. Ini ucapan syekh. Alim. Ini ucapan syekh. Alim, ini ucapan syekh, ulama, alim, ila akhirih. Sahih, kita harus bertanya pada mereka, menimba ilmu dari mereka. Tetapi kadang ketika beliau tergelincir, hati-hati. Jangan diikuti ketergelincirannya. Kali ini beliau keliru. Beliau salah. Loh, kamu menyalahkan ulama? Bukan saya menyalahkan ulama. Tetapi ulama yang sebanding dengan dia ilmunya, yang lebih tinggi dari dia ilmunya mengatakan salah. Imam Fulan, Imam Fulan, Imam Fulan. Dan yang dibacakan dari dalilnya, dhaif. Maka tinggal saat itu. Jangan terbawa ikut tergelincir bersamanya. Dhaif. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Sama orang yang hakim, orang yang bijak. Masya Allah, orang ini selalu ucapannya bijak. Bagus, sempurna. Masya Allah. Suatu saat, Zaid tergelincir. Mengucapkan kalimat yang salah. Maka saat itu hati-hati. Ikhwan ibn a'azakumullah, pertanyaannya, Lihat pertanyaannya kepada Mu'adz ibn Jabal. Wa ma yudri ini? Dari mana kami tahu? Dari mana kami tahu kalau itu ketergelinciran dia? Dari mana kami tahu kalau itu ketergelinciran dia? Perhatikan jawabannya. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Ketika khawatir itu adalah ketergelinciran tapi kita tidak tahu. Wa ma yudrini rahimakallah. Semoga Allah merahmatimu. Dari mana kami akan tahu anal hakim qad yaqulu kalimat ad-dalal? Dari mana kami tahu kalau orang yang bijak tadi kadang berbicara sesat? Seorang yang alim kadang tergelincir. Dari mana kami tahu? Wal munafiq qad yaqulu kalimat al-haq. Orang munafik kadang-kadang ucapannya hak. Bagaimana ini? Dari mana kami tahu? Qala qala li, berkata dia kepadaku. Ijtanib min kalamil hakim. Tinggalkanlah ucapan orang-orang bijak tadi, al-mustabihat, yang tersamar. Tidak jelas. Allati yuqal, yang dikatakan mahadihi. Apa ini? Ada apa ini? Wala yusanninaka anhu, jangan memisahkan kamu dari dia. Artinya itu ketergelinciran. Fa innahu la'annahu yuraji'ul haqq, karena bisa jadi dia akan rujuk kepada kebenaran. Wa talaqqal haqq idza sami'tahu, dan mungkin dia akan menerima kebenaran kalau kamu tegur dia. Fa inna 'alal haqqi nuran, karena sungguhnya di atas kebenaran itu ada cahaya terlihat cemerlang, bersinar. Demikian diriwayatkan oleh Abu Dawud wa ghairihi. Jadi dengan apa kita tahu kalau ternyata ini ketergelinciran? Ketika tersamar, tidak jelas. Kok begini ya? Kok agak aneh ya? Taib, jangan terima dulu. Apa dalilnya? Syekh, kenapa kok seperti ini? Kenapa enggak begitu? Alhunaka dalil. Kalau beliau menjawab dengan ta'lilat yang tetap tidak jelas, tidak membawa dalil, cukup. Berarti ini sesuatu yang tidak bisa kita terima. Tetapi kalau beliau membawakan dalil hujjah yang qati'ah, akan terlihat bercahaya. Dengan dalil-dalil tadi, akan bercahaya. Ini benar hak. Tapi kalau tidak, kalau tiba-tiba seorang yang katanya berilmu, berpendapat agar engkau berbuat sesuatu yang jelek. Loh, kok aneh? Ini saatnya. Saatnya harus kita betul-betul perhatian. Mengapa? Kenapa harus jeli? Sampai imam beliau mengatakan, oh iya, maaf, maksud saya bukan begitu. Alhamdulillah. Berarti beliau kembali kepada kebenaran. Atau kalau beliau pokoknya begini. Kenapa ya? Mungkin lagi emosi atau lagi marah. Jangan terima dulu, tunggu. Atau bandingkan dengan ucapan para ulama yang lain. Yang juga seilmu dengan dia atau lebih tinggi dari dia. Nah, sehingga kita selamat. Barakallahu fikum. Anil qalam. Wa taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah.